Malam. Apa kabar? Super. Sekali lagi, apa kabar? Super. Tepuk tangan untuk Maritugu Golden Ways. Tadi kita mendengarkan sebuah lagu yang betul-betul membuat kita ikut terhanyut. Itu lagunya tadi dibawakan oleh Ipang dengan judul Apatis. Tepuk tangan yang meriah buat Ipang dulu. Lagu tadi betul-betul sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Kita bicara mengenai lingkungan di sekitar kita. Kadang-kadang saat ada orang-orang seperti kita mungkin ingin mencapai hidup yang lebih baik melewati jalan-jalan yang kemasan, tapi tidak lepas dari kenyataan kita lihat sekeliling kita ada keapatisan, ada kegagalan, ada keterbatasan, ada orang-orang yang merasa terpenjara oleh identitas-identitas mereka. Nah, judul pembicaraan kita malam ini adalah Penjara Identitas. Kita panggilkan guru, coach, pembimbing, mentor, sahabat, dan motivator, dan inspirator. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Mario Teguh. Selamat malam, Mas Mario. Super. Selamat malam, silakan duduk. Apa kabar? Super. Sahabat Indonesia yang super. Malam ini kita berbicara dalam Golden Ways tentang penjara identitas. Saya tanya dulu sebagai awalan, apakah Anda pernah merasa letih dengan tidak selesainya proses kita menjadi orang yang mapan, yang bijak, yang pandai, yang selalu tepat? Pernah merasakan itu? Ya, dan kira-kira kapan itu berakhir? Tidak akan pernah. Selama kita ingin mencapai proses kedewasaan, pendewasaan yang super, kita selalu akan merasa tidak puas dengan bagaimanapun hasil kita dalam pengembangan pribadi. Tetapi yang lebih parah adalah orang-orang yang terkungkung oleh konsep mengenai dirinya. Ada anak yang selama tumbuh direndah-rendahkan oleh orang tuanya. Kalau tidak bisa dikatakan turul, stupid, ya. Itu semua menjadi konsep tentang diri dan kadang-kadang mengungkung orang, memenjara orang sehingga tidak bebas menjadi pribadi sebagaimana dia direncanakan oleh Tuhan. Nah, dalam program ini kita bicarakan cara-cara mengenali bahwa kita sedang terpenjara dan cara-cara mengeluarkan diri kita untuk mencapai tempat-tempat yang mulia dalam kehidupan kita sebagaimana telah direncanakan dalam kelahiran kita. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih penjelasan awalnya Pak. Terima kasih. Pertanyaan pertama saya adalah begini Pak, apakah ada ciri-ciri atau tanda-tanda yang memudahkan kita untuk mengenali apa hal-hal saja yang menyebabkan diri kita terpenjara dalam identitas itu? Ya, ada orang-orang aliran kebatinan yang disebut terangisme. Ada. Jadi kalau melihat orang lebih berhasil dari dirinya, dia katakan, wah terang aja. Gitu? Orang pangkatnya lebih tinggi, wah terang aja. Ada saja yang dikatakan tentang orang lain sebagai keberuntungan. Orang yang melihat orang lain sebagai orang yang beruntung, selalu orang yang melihat dirinya sial. Perhatikan itu. Salah satu tanda bahwa kita terpenjara dalam konsep diri yang tidak baik adalah merasa sedih, tidak